Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ibadah fikih, ibadah harian dari kitab Nailul Rajab Syarhi Safinatin Najah karya Syekh Ahmad Asyatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Di matan Safinatun Najah disampaikan oleh penulis, oleh musannif rahimallahu ta'ala, tadi matan bukan matan safinah, mohon matan takmilah safinah. Disampaikan oleh Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimallahu ta'ala, wa yajibu ma'al qada'il imsaku lissawmi fi sittati mawaddi'ah. Ada 6 kasus di mana puasa ketika itu tidak sah sehingga wajib qada', namun orangnya wajib imsak. Imsak di sini artinya tidak boleh makan dan minum sampai maghrib tiba. Jadi puasa hari itu tidak sah, sehingga puasa hari itu wajib diqadha, namun tidak ada kebebasan makan dan minum. Ada kewajiban untuk tetap mematuhi larangan-larangan puasa. Ini ada dalam 6 kondisi. Yang pertama, di Ramadan, untuk puasa Ramadan tidak berlaku untuk di luar Ramadan, manakala orang bersengaja membatalkan puasanya. Jadi di hari-hari Ramadan ada orang yang sengaja siang-siang batal, maka puasa hari dengan dia misalnya minum es teh atau yang lainnya, puasa hari itu batal, wajib diqadha. Namun setelah selesai, setelah dia batal dengan minum es teh tadi, bukan dia tidak memiliki dan tidak memiliki hak untuk makan minum sepuasnya. Namun wajib baginya imsak. Jika ini tidak dilakukan, maka ada dosa tambahan. Di samping dosa membatalkan puasa, dosa tidak mau menjalani kewajiban imsak, yaitu menghindari makan dan minum di hari itu. Kemudian yang kedua, orang yang tidak pasang niat berpuasa di malam hari untuk sholat, untuk puasa fardu, baik itu puasa Ramadan atau puasa nazar, puasa qadha ataupun puasa kafarah misalnya. Ya, dia tidak pasang niat untuk melaksanakan puasa fardu di malam hari. Ya, kemudian yang ketiga, orang yang makan sahur karena menyangka masih malam, fabana, ternyata diketahui khilafuhu, kalau keadaannya tidak demikian, kalau sudah malam sudah berakhir. Kemudian yang keempat, orang yang berbuka puasa karena mengira sudah tenggelam matahari, maghrib sudah tiba, fabana khilafuhu, maka nyata dan jelas kalau tidak, keadaannya tidak demikian, yaitu maghrib belum tiba. Namun disangka kalau maghrib sudah tiba, akhirnya buka puasa. Maka tadi, kalau yang ketiga tadi menyangka masih malam padahal sudah subuh, kalau ini menyangka sudah maghrib padahal belum maghrib, Dalam kondisi semacam ini, kalau dalam mazhab Syafi'i, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah, namun wajib imsak. Dia kira masih malam, masih boleh sahur, ternyata sudah jam 6 pagi. Setelah tahu kalau sudah jam 6 pagi, ada kewajiban imsak, tidak boleh makan dan minum sampai maghrib, namun puasanya juga tidak sah. Ya, dikira, ya misalnya dikira sudah waktu buka, karena mendung, kemudian ya mati listrik, jam juga mati. Setelah itu mendung berlalu, ternyata baru jam 5:30 sore, padahal maghribnya jam 6. Maka ada sisa waktu setengah jam ini wajib imsak. Wajib imsak, tidak boleh makan dan minum. Namun juga puasa hari itu dinilai tidak sah dalam al-madhabu syafi'i, sehingga wajib diqadha. Kemudian yang kelima, ini kewajiban man orang yang bana lahu, dia baru sadar dan tahu ini pada hari tanggal 30 Syakban itu ternyata itu adalah bagian dari Ramadan. Dia mengira ini masih 30 Syakban sehingga dia makan dan minum, tidak puasa. Ternyata siang hari dapat informasi valid kalau ini satu Ramadan. Maka wajib imsak dan puasa hari itu wajib diqadha. Kemudian yang keenam, menjadi kewajiban orang yang kemasukan air secara tidak sengaja, karena dia sungguh-sungguh berkumur-kumur atau sungguh-sungguh istinsyak. Hanya sabaqahu ma'un. Sabaqahu ma'un berarti tertelan secara tidak sengaja. Ini puasanya batal dikarenakan dia tidak melaksanakan kewajiban. Kewajiban orang yang berpuasa adalah berkumur-kumurnya tidak boleh kencang-kencang. Istinsaknya tidak boleh kencang-kencang. Kalau kumurnya tidak kencang-kencang, sudah melaksanakan kewajiban, ada yang tertelan, dalam mazhab Syafi'i, puasanya tidak batal. Tapi jika orang yang berpuasa itu tidak menjalankan kewajiban, kewajibannya kumurnya tidak boleh kencang-kencang. Dia melanggar kumur-kumurnya kencang-kencang, sehingga ada yang tertelan secara tidak sengaja. Tertelan tidak sengaja, namun melanggar kewajiban, ini puasanya batal. Namun ketika puasa batal, bukan berarti bebas makan dan minum. Ini wajib imsak dan wajib qadha. Nah, maka di sini penulis mengambil kalimat ini secara total dari kitab Sarah Tahrir dan Hasyiah Asy-Syarqawi untuk Sarah Tahrir. Ila akan tetapi penulis Takmilah Safinah, Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bandani, tasarrafa bi ta'khiri qawlihi. Beliau mengubah bahasa di Hasyiah Syarqawi dengan mengakhirkan kata-kata fi Ramadan dari tempatnya, Yang ini seharusnya fi Ramadan itu letaknya di kata sebelum visitati mawadi'ah. Sebelum kalimat atau kata visitati mawadi'ah. Sehingga yajibu ma'al qadha' al-imsak lisawmi fi Ramadana la fi ghairihi fi sittati mawadi'ah. Gitu. Harusnya demikian. Fa'auhama, sehingga karena perubahan susunan kata yang dilakukan oleh penulis takmilah Safina, maka beliau mengesankan beda dengan apa yang diinginkan. Padahal ketentuan, enam ketentuan ini, yaitu wajib imsak dalam enam kasus ini hanya untuk bulan Ramadan saja. Tidak berlaku untuk puasa qadha, puasa nadar, dan puasa kafarah. Kenapa ada kewajiban imsak kalau untuk puasa Ramadan? Yang pertama, li hurmatil waqti. Karena waktu itu, yaitu bulan Ramadan, adalah waktu yang mulia. Dia memiliki kemuliaan. Yang kedua, dalam rangka menjumpai orang-orang yang berpuasa dengan puasa yang sah di enam kasus ini. Dan enam kasus ini bisa disatukan dengan satu kaidah. Disatukan enam poin tadi itu bisa disingkat dengan satu kaidah yang bunyinya annakula man la yajuzu lahul iftaru. Semua orang yang tidak boleh batal puasa di bulan Ramadan, ma'a ilmihi bihaqiqatil yaumi. Padahal dia mengetahui hakikat hari, kalau ini adalah Ramadan. Ya, tidak boleh baginya batal puasa, dan dia tahu kalau itu Ramadan. Yalzamuhul imsaku, wajib baginya untuk imsak. Ya, tidak boleh makan dan minum sampai maghrib meskipun puasa hari itu bukanlah puasa yang sah sehingga wajib qadha. Rinciannya yang pertama, jika ada orang yang melampaui batas dalam membatalkan puasa. Melampaui batas ini terjemah bebasnya adalah sengaja. Orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan. Ya, ukubatan lahu sebagai hukuman untuknya, dia wajib imsak. Dia wajib imsak sebagai hukuman untuknya. Dan di sini ada kata-kata alal muta'adi, menjadi kewajiban orang yang melampaui batas bifitrihi, dengan dia membatalkan puasa walau syar'an. Apa yang dimaksud dengan walu syar'an? Orang yang melampaui batas dengan batal puasanya dan statusnya itu batalnya bukan hisan namun syar'an. Yang dimaksudkan ka'an irtaddah, semacam murtad. Itu dia batal bukan hisan secara fisik namun secara syar'i dia batal. Itu wajib imsak sebagai bentuk hukuman. Kemudian yang kedua, orang yang lupa pasang niat untuk berpuasa di malam hari, meskipun karena lupa atau tidak tahu jika puasa itu adalah puasa yang wajib baginya. Lain halnya kalau anak kecil, karena anak kecil puasa Ramadan yang sudah tamyiz, puasa Ramadan untuknya hukumnya sunnah. Kenapa wajib imsak? Ditaksirihi karena dia dinilai ceroboh. Meskipun kata Sarkawi boleh baginya taklid dengan Imam Abu Hanifah, sehingga pasang niatnya itu baru di pagi hari. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, orang yang bersahur karena menyangka masih malam, atau berbuka puasa karena menyangka sudah maghrib. Fabana ternyata nyata dan jelas berbeda dengan apa yang dia sangka dalam dua kasus tersebut. Kenapa wajib imsak? Litaksirihi fihima. Karena dia dinilai melakukan kecerobohan dalam dua kasus ini. Ini adalah ceroboh hakikotan, hakiki ceroboh. Jika dia melakukan sahur atau berbuka puasa tadi tanpa ijtihad. Tanpa ijtihad. Ya, ijtihad itu membaca tanda-tanda dan membaca kebiasaan. Misalnya setelah asar menuju maghrib, biasanya sudah setelah asar itu dia biasa baca Quran. Biasa dia baca Quran dapat sekian juz. Nah, nanti kalau sudah dapat sekian juz itu biasanya sudah maghrib. Dan itu maju mundur mengikuti waktu asarnya. Maka seorang itu bisa beristihad dengan membaca kebiasaan ini. Oh, saya sudah tadi habis asar, ini mendung, jam mati, tapi saya sudah baca Al-Quran sekian juz sebagaimana biasanya. Dan biasanya kalau saya baca Quran sekian juz itu sudah maghrib. Hanya dia putuskan berbuka puasa. Ini berarti dia sudah melakukan ijtihad. Ini namanya ijtihad. Kalau dia sudah melakukan ijtihad, maka ada kewajiban imsak itu karena taksir hukman. Ini teranggap taksir, teranggap ceroboh. Tapi kalau dia melakukan hal tersebut, memutuskan untuk berbuka puasa tanpa ijtihad, tanpa aktivitas membaca tanda dan kebiasaan, maka berarti kewajiban imsaknya itu karena taksir hakikotan. Karena tanpa ijtihad berarti memang riil ceroboh. Kalau sudah melakukan ijtihad, ijtihadnya bisa ijtihad di sini ijtihad fiqhi, bukan ijtihad usuli. Ijtihad di sini namanya ijtihad fiqhi, bukan ijtihad usuli. Ijtihad fiqhi itu aktivitas membaca dan menyimpulkan tanda dan kebiasaan dengan membaca tanda atau memperhatikan kebiasaan. Kemudian yang kelima, untuk orang yang tahu pada hari tanggal 30 Sya'ban wa min ahli wujub, padahal dia adalah orang yang terkena kewajiban puasa, baru tahu di tanggal 30 Sya'ban kalau ini Ramadan. Maka wajib baginya imsak, karena yalzamu, wajib baginya berpuasa jika dia telah mengetahui hakikat keadaan. Hakikat keadaannya hari ini adalah satu Ramadan. Di sini di takmilah Safinah digunakan, dipilih ungkapan 30 Sya'ban mengikuti kitab At-Tahrir, dan tidak menggunakan diksi hari Syak sebagaimana diksi yang dipakai di kitab Manhaj, yaitu mungkin Manhaju Talibin dan aslinya. Padahal diksi yang musyak itu lebih ringkas. Maka bisa, maka hal ini dalam hal ini terkandung isyarat bahasanya yang dimaksud dengan hari syak dalam kasus ini menurut ulama yang menggunakan diksi yang musyak adalah hari 30 Sya'ban. Baik masyarakat memperbincangkan semalam itu sebenarnya terlihat ru'yah Ramadan ataukah tidak. Jadi yang dimaksud dengan yang musyak untuk ulama-ulama yang menggunakan, ulama-ulama Syafi'iyah yang menggunakan diksi yang musyak, yang dimaksudkan adalah 30 Sya'ban. Dan ini berbeda dengan hari syak yang haram untuk puasa. Demikian faedah yang disampaikan oleh Sarkawi mengutip dari Ar-Ramli. Kalau yang musyak yang haram untuk puasa itu adalah tanggal 30 Sya'ban, dan ramai orang membicarakan bahwasanya sebenarnya semalam itu terlihat hilal Ramadan, namun tidak diterima, persaksian hilal tidak diterima. Kemudian orang yang keenam yang wajib imsak namun juga wajib qadha adalah orang yang sungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istingsak, akhirnya sabaqahul ma'u, ada air yang tertelan tidak sengaja sehingga masuk ke dalam jauf. Maka meskipun tidak sengaja, dalam madzhab Syafi'i ini batal. Kenapa? Karena pelakunya dinilai taksir, ceroboh. Bentuk cerobohnya adalah tidak mematuhi kewajiban. Kewajiban orang yang berpuasa kalau kumur-kumur itu tidak mubalaghah. Kewajiban orang yang berpuasa ketika istingsak itu tidak mubalaghah, tidak kencang-kencang. Kewajibannya tidak dilaksanakan berarti ceroboh. Ketika ceroboh, ini ada air yang masuk secara tidak sengaja, ini membatalkan. Dan termasuk seperti mubalaghah, ini kencang ketika istingsak dan berkumur-kumur adalah ziyadatu rabi'atin yakinan, menambahkan kali yang keempat secara yakin. Jadi kumur-kumur kan cukup 3 kali, dan dia yakin ini sudah 3, tetap nambahi kumur-kumur yang keempat. Nah, saat kumur-kumur yang keempat itu ada air yang tertelan tidak sengaja. Nah, ini puasanya batal. Istingsak sudah 3 kali, yakin sudah 3 kali. Kemudian secara sengaja nambah yang keempat. Dan pada saat itu ada yang masuk secara tidak sengaja. Nah, puasanya batal. Dalam madzhab Syafi'i. Ini 6. Wajib imsak. Kemudian dianjurkan imsak, dianjurkan tidak wajib. Dianjurkan imsak dalam 5 kondisi. Yang 5 kondisi ini disebutkan di kitab oleh penulis kitab Tahrir dan yang lainnya. Dan 5 kondisi ini bisa disingkat dalam satu kaidah yang bunyinya anna kulla man jazalahul iftaru, semua orang yang boleh baginya tidak berpuasa, semisal haid dan sudah berhenti darah haidnya, ma'a ilmihi bihaqiqatil yaumi, dan dia mengetahui hakikat hari, kalau hari itu hari Ramadan, yusannu lahul imsaku, dianjurkan baginya imsak, wala yajibu, namun tidak wajib imsak. Sekali lagi, imsak itu tidak boleh makan dan minum sampai waktu maghrib tiba, namun tidak terhitung puasa hari itu. Ya, lima orang itu adalah anak kecil, jika dia balir di siang hari mimpi basah bulan Ramadan, berarti dia baliknya di siang hari, dan di pagi hari dia keadaannya muftiran, tidak berpuasa. Jadi anak kecil menjelang balir, sejak pagi dia tidak puasa karena memang tidak wajib baginya puasa. Pas siang hari mimpi basah, berarti jadi baligh. Maka orang ini dianjurkan imsak hari itu. Yang kedua, orang gila yang sadar dan sehat di siang hari bulan Ramadan, dianjurkan imsak. Yang ketiga, orang kafir yang masuk Islam di pagi hari Ramadan, itu dianjurkan imsak. Yang keempat dan yang kelima, musafir dan orang yang sakit, jika hilang uzur keduanya ba'dal fitri, setelah dia tidak puasa. Ada seorang musafir, ya, karena dia musafir dia boleh tidak puasa, dan dia memilih tidak puasa. Ternyata di siang hari atau sore hari dia sampai ke rumahnya, dianjurkan imsak namun tidak wajib. Nah, namun dari lima ini berarti wanita haid tidak masuk ya. Tapi kalau pakai kaedahnya masih bisa masuk itu wanita haid. Tapi karena kata-katanya ada jaza. Jaza lahul iftaru, sekedar boleh baginya untuk makan dan minum. Ya, wanita haid yang selesai haidnya di siang hari juga jazalahu makan dan minum, namun tidak masuk karena tadi dari lima itu tidak disebutkan. Ya, intinya bahasanya ternyata wanita haid tidak masuk dalam bab dianjurkan imsak. Berarti dia tidak wajib imsak, demikian juga tidak ada anjuran imsak untuk wanita haid yang selesai haid di pagi hari atau di siang hari bulan Ramadan. Kemudian wayukrahu lil mumsiki, Orang yang disyariatkan untuk imsak itu dimakruhkan seperti makruhnya orang yang berpuasa siwak setelah zawal, matahari geser ke barat, kemudian kenceng-kenceng ketika kumur-kumur dan istingsak. Wala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban atasnya, catatan kaki, alal ma'mur, atas orang yang diperintahkan untuk imsak di sisa hari, jika dia melakukan hal yang haram, hal yang terlarang, semacam dia jima, kecuali dosa jika imsak itu adalah satu hal yang wajib baginya. Ya, maka orang yang terkena kewajiban imsak melakukan hubungan biologis, ya, maka dia hanya dapat dosa, tidak ada kewajiban kafarah. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala faslun, ya batulu shaumu biriddatin, puasa itu batal dengan kemurtatan. Kemudian keluarnya darah haid, keluarnya darah nifas atau melahirkan, kambuhnya, gila meskipun hanya sesaat. Kemudian pingsan dan mabuk jika itu disengaja. Ini ada ramuan tertentu yang bisa bikin pingsan misalnya dan sengaja dikonsumsi. Maka ini membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i. Dan pingsan dan mabuk ini membatalkan jika sengaja, ini membatalkan puasa in amma jami'an nahari. Jika pingsannya itu seluruh hari atau mabuknya itu seluruh hari sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Penjelasannya, puasa itu batal dengan terjadinya salah satu dari tujuh hal ini. Yang pertama kemurtatan, yaitu memutus keislaman wal iyadzu billahi ta'ala minha. Walau lahdotan, meskipun kemurtatannya itu hanya sesaat dengan dia mencaci maki Allah misalnya. Li munafatiha al ibadata. Karena kemurtatan ini bertolak belakang dengan ibadah. Jadi meskipun ada istilah murtad meskipun hanya sesaat. Maka dan ini di bab puasa. Maka kalimat ini memberikan isyarat kepada kita kalau di fikih Syafi'iyah itu kemurtatan, nilai kemurtatan itu tidak harus terlalu kaku, pengadilan, putusan qadhi. Sehingga nanti baru kemudian dinyatakan murtad. Karena kemurtadan sebagai pembatal ibadah. Dan murtad, meskipun murtadnya cuma sesaat, setelah itu insaf, oh ya, ini kemurtadan, kemudian dia bertobat dan menyesal. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, keluarnya darah haid atau nifas meski cuma walau lahdutan, meskipun hanya sesaat. Jadi keluarnya darah haid itu sesaat sebelum waktu maghrib tiba, puasanya batal hari itu. Jadi 5 menit sebelum maghrib tiba keluar darah haid, puasa hari itu batal. Qala al-imam, imam kalau dalam kata-kata imam dalam fikih Syafi'iyah, buku-buku fikih Syafi'iyah artinya Imam Haramain. Di kitabnya Nihayatul Matlab mengatakan tidak sahnya puasa ketika keluar darah haid dan nifas adalah satu ketentuan yang tidak bisa dipahami maknanya. Kok bisa disimpulkan demikian? Karena toharoh, misalnya toharoh dari junub, toharoh dari nifas, dari haid, itu laisat syartan fi shaumi, bukan syarat dalam puasa. Kemudian yang keempat, melahirkan. Seandainya ada melahirkan tanpa keluar darah nifas, maka melahirkan itu membatalkan puasa. Wa ilam taraddaman, meskipun tidak melihat darah nifas. inilah petambak yang muta'mad, yang dinilai sahih dalam kitab At-Tahqiq. At-Tahqiq itu karya An-Nawawi. Khilafan menyelisihi perkataan An-Nawawi di Al-Majmu'. Yang mengatakan di Al-Majmu', Imam Nawawi mengatakan tidak batal puasa karena melahirkan keluar janin tanpa melihat darah. Ilhaqan laha bil ihtilam, karena keluar janin tanpa keluar darah itu di kitab Al-Majmu' oleh Imam Nawawi dikiaskan dengan mimpi basah. Keluar sesuatu dan itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, batal puasa karena gila yang kambuh meskipun cuma sesaat. Jadi gilanya cuma kambuh 5 menit, habis itu sehat lagi. Itu puasanya batal, alasannya karena bertentangan dengan ibadah. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh, pingsan atau mabuk jika disengaja. Pingsan disengaja dan mabuk disengaja. Kemudian syarat yang kedua, pingsan dan mabuk tersebut mencakup keseluruhan siang, keseluruhan waktu puasa, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Artinya, tidaklah batal jika terjadi dua hal di atas, pingsan ataukah mabuk, namun lam yata'adda bihi, tidak sengaja. Tidak ada kesengajaan. Ya, berdiri di terik sinar matahari dan itu bukan disengaja, pingin pingsan, saya pingsan mau berdiri, ya, enggak. Ada keperluan sehingga berdiri di terik sinar matahari, tidak ada keinginan untuk pingsan, ternyata pingsan. Ini berarti tidak sengaja, atau dia tidak sengaja minum khamar. Dikira ya, bukan khamar diminum, ternyata khamar. Maka tidak batal jika tidak sengaja, meskipun amma jami'an nahari, mencakup keseluruhan waktu puasa. Kemudian juga tidak batal puasa jika mabuk atau pingsannya itu tidak mencakup keseluruhan waktu puasa, meskipun dia sengaja jadi sengaja berdiri di terik sinar matahari supaya pingsan. Namun karena terik sinar matahari kan berarti tidak meliputi waktu puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka tidak batal, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau untuk mabuk ya kan berarti ada sesuatu yang dikonsumsi. Meskipun tidak keseluruhan waktu puasa, ya kalau ada sesuatu yang dimasukkan, ya berarti batal karena sesuatu yang dimasukkan. Kemudian, wahada dan demikianlah yang dipahami oleh dua kitab Sarah Al-Irsyad karya Ibnu Hajar. Dan yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan wa yumi'u ilaihi maudi'un, dan satu tempat di kitab Tufatul Muhtad itu juga mengisyaratkan hal ini. Dan ini yang dinilai sebagai pendapat yang muktamad di tempat yang lainnya, masih di Tufatul Muhtad. Di modin akhar. Dan dinilai muktamad di tempat yang lainnya, minha al-iftar bima ta'adda bihi minhuma walau lahdutan. Puasa itu batal manakala pingsan dengan sengaja atau mabuk dengan sengaja, meskipun sesaat. Dan jika tidak sengaja, namun itu amma jami'an nahal, mencakup seluruh waktu puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, maka puasa juga batal. Itu pendapat yang muktamad di salah satu bagian dari kitab Nihayatul Muhtaj. Maka di tempat yang lainnya Ibnu Hajar Al-Haitami menilai puasa itu batal karena sebab pingsan ataukah mabuk, manakala itu sengaja. Ta'adda bihi. Dan meskipun itu hanya sesaat. Sedangkan Ar-Ramli memberikan persyaratan untuk bisa dinilai batal puasa, manakala ta'mim mencakup keseluruhan waktu puasa, baik itu untuk orang yang sengaja ataupun tidak sengaja dalam kasus pingsan dan pingsan dan mabuk. Nah, tadi kalau pingsan, jika itu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, ini bisa membatalkan puasa jika sengaja. Lantas bagaimanakah dengan orang yang tidur sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari? Ini agak mengada-ada ya, agak berandai-andai. Walayadrunamul mustariqu jami'an nahari. Dan tidak mengapa layaduru, layaduru tidak membahayakan, artinya tidak membatalkan puasa, tidur yang nyenyak jami'an nahar, di keseluruhan waktu puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian di sini penulis takmilah Safinah tidak menyebutkan pembatal-pembatal yang lainnya, hanya menyebutkan 7 saja. Padahal supaya lengkap perlu ditambahkan 4 hal yang lain, yaitu hakikat makan dan minum dalam mazhab Syafi'i, sampainya satu benda dari jalan tembus yang terbuka di badan dan masuk ke dalam rongga. Ada satu benda yang semula di luar badan dan masuk ke dalam rongga di dalam badan melalui jalan tembus yang terbuka. Boleh jadi itu mulut, boleh jadi itu adalah dubur, boleh jadi itu jalan depan, baik punya laki-laki ataupun punya perempuan. Jika ada benda materi luar kemudian masuk, itu semua adalah jalan terbuka yang tembus. Jika masuk dari luar kemudian ke dalam rongga melalui saluran-saluran itu, batal. Dan ini hakikat makan dan minum dalam madhab Syafi'i. Kemudian pembatal yang lainnya adalah sengaja muntah, tolab istiqa'atu alias tolabul qai, berupaya untuk muntah. Kemudian yang ketiga, inzalul mani'i, mengeluarkan air mani dengan cumbuan, dengan syahwat. Yang keempat, melakukan hubungan al-wata'u, hubungan biologis fil farji di farj. Farj itu dalam istilah fikih masuk kubul dan dubur. Itu semua disebut farj. Dan untuk 4 hal ini membatalkan puasa itu jika sengaja, tidak dipaksa dan tahu keharamannya. Meskipun tidak tahu ternyata dampaknya adalah batal puasa. Namun yang penting tahu keharumannya. Fil arba'ati, untuk empat hal ini. Kemudian fasal selanjutnya, berbuka di bulan Ramadan itu ada empat macam. Ada wajib berbuka puasa, sebagaimana untuk wanita haid dan nifas, wajib berbuka puasa dan tidak boleh puasa. Kemudian yang kedua boleh, sebagaimana musafir dan orang yang sakit. Kemudian wala tidak wajib, tidak boleh, sebagaimana orang yang gila. Kemudian yang keempat adalah haram, seperti orang yang menunda pelaksanaan qada Ramadan padahal memiliki kesempatan sampai mepet waktunya. Mepet itu berarti, mepet di sini artinya tinggal ngepas saja. Dia punya utang Ramadan yang belum selesai 7 hari dan Syakban itu tinggal 7 hari. Maka haram baginya batal puasa di 7 hari ini. Penjelasannya, berbuka di bulan Ramadan biktibar dengan melihat hukum syar'inya ada empat macam. Yang pertama, hukumnya wajib, yaitu berbukanya wanita haid dan nifas. Dan bukanlah yang dimaksud dengan berbuka, wajib berbuka dari bagi wanita haid dan nifas adalah wajib baginya mengkonsumsi pembatal puasa. Bukan itu yang jadi maksud, namun haram baginya tidak makan dan tidak minum dengan niat puasa. Jadi wanita yang haid dan nifas itu haram berpuasa. Haram berpuasa ini bukan berarti wajib makan dan minum. Namun yang dimaksud haram berpuasa adalah tidak boleh tidak makan dan minum dengan niat puasa. Kalau dia wanita haid ini tidak makan dan tidak minum seharian tanpa niat berpuasa, cuma karena dia tidak ingin, karena dia mau mengkondisikan anak kecilnya yang sedang dilatih puasa. Nah, bisa. Tapi dia tidak niat puasa. Maka dia sudah melaksanakan kewajiban. Wajib untuk tidak berpuasa. Jadi wajib untuk tidak berpuasa itu tidak harus makan dan minum. Namun ya tidak boleh tidak makan dan minum dengan niat berpuasa. Kemudian yang kedua hukumnya boleh, yaitu tidak berpuasa bagi musafir, syaratnya safaron tawilan, safar panjang. Safar panjang itu safar yang membolehkan qasar. Kemudian safarnya safar yang mubah, bukan safar yang haram. Nah, musafir itu boleh tidak puasa, syaratnya dia sudah meninggalkan umron, meninggalkan bangunan bersambung, daerah perkampungannya. Atau minimal meninggalkan pintu gerbang daerahnya sebelum terbit fajar. Jadi berangkat safar itu malam hari, sehingga ketika terbit fajar dia sudah keluar dari daerahnya. Itu yang boleh tidak berpuasa dalam mazhab Syafi'i. Kalau berangkatnya pagi hari jam 6 baru berangkat untuk safar, ini musafir yang wajib berpuasa. musafir yang boleh tidak berpuasa adalah berangkatnya malam hari. Nanti pada saat terbit fajar, dia sudah keluar dari daerahnya. Kemudian, demikian juga boleh tidak puasa bagi orang yang sakit dengan syarat sakit yang membolehkan tayamum. Wa in ta'ada bisababihi, meskipun dia melampaui batas dengan melakukan penyebab sakit. Ya, jadi melakukan satu hal secara sengaja yang itu menyebabkan sakit. Dan akhirnya dia sakit. Dengan sakit yang membolehkan tayamum. Maka meskipun sakitnya ini disengaja, ya, maka tetap boleh tidak puasa menurut Ibnu Hajar Al-Haitami. Namun ini diselisih oleh Ar-Ramli, khusus untuk kalau ta'addi. Dia melampaui batas, yang dimaksud melampaui batas itu sengaja melakukan satu hal yang membuat dia sakit. Kemudian sakit itu ada orang yang terus menerus sakit. Dan ada orang sakit itu kambuh-kambuhan. Maka ada rincian lebih lanjut. In atbaqa maraduhu. Jika orang itu sakitnya itu terus menerus. Jika sakitnya terus menerus. Maka boleh baginya di malam hari meninggalkan niat puasa. Wa illa, jika sakitnya tidak terus menerus. Kadang kambuh, kadang enggak. Kadang sakit nyeri, kadang terasa normal. Maka dilihat, maka dirinci. Jika dia merasakan dan mendapatkan sakit tersebut sebelum terbit fajar, dan sakitnya adalah sakit yang muktabar, yang diakui untuk boleh tidak puasa, maka dia tidak memiliki kewajiban pasang niat. Jadi kalau yang kadang kambuh, kadang terasa sakit, kadang enggak, maka dicek saat terbit fajar. Dia bangun, perlu bangun saat menjelang di waktu sahur. Kondisinya enak atau kondisinya berat? Oh, kalau kondisinya berat ya sudah. Sejak malam memang tidak punya niat puasa. Yang kedua, ternyata menjelang di waktu sahur, menjelang terbit fajar itu kondisinya enak. Nah, namun dimungkinkan nanti pagi kondisinya berat. Maka lazimathu, maka di waktu sahur itu wajib pasang niat puasa. Sehingga tsumma in ada aftara. Jika rasa sakitnya itu kembali, ternyata di pagi hari rasa sakitnya kambuh, boleh baginya untuk makan dan minum. Maka tetap wajib baginya pasang niat in dhanna wa in dhanna audahu an qurbin. Meskipun dia punya sangkaan kuat rasa sakitnya itu akan tak lama lagi kambuh, an qurbin, tak lama lagi, paling nanti jam 6. Sekarang jam 4 atau jam 3 enakan memang. Tapi paling-paling nanti jam 6 atau jam 5 itu nyerinya kambuh lagi. Maka di sini disampaikan tetap wajib pasang niat. Tetap wajib pasang niat di waktu sahur tadi. Jika keadaannya itu enak. Saat di waktu sahur. Wahada, dan ini ketentuan, detail ketentuan semacam ini berlaku untuk orang yang keadaan sakitnya belum berakhir ila sampai kondisi ayakhofa minasawmi, Dia khawatir jika berpuasa, dia akan khawatir terjadi sakit yang membolehkan baginya tayamum. Didha'fihi minal maradi, karena fisiknya betul-betul lemah karena sakit. Wa ilam ya'ud lahu, meskipun rasa sakit itu belumlah kembali padanya. Wa illa jika tidak, maka boleh baginya tidak pasang niat sama sekali. Jadi ada, maka yang tadi ada detail begini, begini, begini, begini itu syaratnya keadaannya itu belum sampai derajat parah, yaitu fisik melemah. Dia belum sampai derajat dikhawatirkan gara-gara berpuasa karena fisik yang lemah, dia mengalami kemudian sakit yang membolehkan tayamum. Karena patokannya tidak semua sakit itu membolehkan batal puasa. Sakit yang membolehkan batal puasa itu yang mubihu tayamumin, yang membolehkan tayamum. Nah, kalau kondisinya sudah dikhawatirkan karena lemahnya fisiknya, itu dikhawatirkan, maka boleh tidak pasang niat puasa sama sekali. Kemudian selanjutnya adalah orang yang sangat-sangat kelaparan dan sangat-sangat kehausan. Ghulaba 'alil jau'u. Itu kalau letter lock-nya adalah dikalahkan oleh rasa lapar. Terjemah bebasnya sangat kelaparan dan sangat kehausan. Maka statusnya seperti orang sakit. Contohnya orang yang sangat kehausan dan kelaparan karena kerja berat. Semacam hasadun, orang yang memanen hasil kebun atau hasil pertanian. Contohnya juga adalah jadadhu an-nakhli, orang yang memotong atau memanen pohon kurma atau orang yang bekerja di ladang. Maka statusnya, maka dia karena pekerjaan beratnya dia kelaparan dan kehausan. Maka dia seperti orang sakit. Orang sakit itu berarti apa? Di malam hari wajib niat puasa. Setelah kerja berat, betul-betul kehausan, enggak kuat lanjut sampai maghrib, enggak boleh batal. Jadi statusnya pekerja berat itu cuma boleh batal, bukan boleh tidak puasa. Ini bedakan. Jadi pekerja berat itu cuma boleh batal, artinya malam hari niat puasa, kemudian coba dijalani, kok ternyata tidak mampu karena pekerjaannya, karena pekerjaan yang berat, boleh batal, kata orang Jawa. Boleh batal, bukan boleh tidak berpuasa sejak awal. Dan itu pun dengan syarat pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Yang kedua, tidak memungkinkan jika dikerjakan di malam hari. Atau jadi tidak mungkin diakhirkan di bulan Syawal dan tidak mungkin dilakukan di malam hari, atau yu'adi ila naqsi, menyebabkan kerugian. Kalau tidak dipanen sekarang, itu nanti menyebabkan kerugian, berkurangnya hasil panen. Malaya tarobanu fihi. Yang ini nanti selama tidak menyebabkan ruban. Ruban itu kerugian karena ya kerugian. Kemudian kalau di Ghoyatul Muna disampaikan untuk para pekerja berat dan orang-orang yang tidak memiliki penghasilan sehingga yang mencukupinya sehingga tidak kerja di bulan Ramadan. Dia Ramadan harus kerja karena dia tidak punya tabungan seandainya. Ya, tabungan untuk bisa bertahan di bulan Ramadan seandainya tidak kerja. Atau tidak mungkin baginya meninggalkan pekerjaannya. Karena seandainya dia tinggalkan pekerjaannya akan rusak pekerjaannya. Atau akan hancur hartanya semacam orang yang kerja memanen. Memanen hasil pertaniannya atau hasil kebunnya. Demikian juga tidak memungkinkan baginya melakukan pekerjaannya di malam hari. Maka mereka punya kewajiban untuk pasang niat ini berpuasa di malam hari dan ketika pagi dia kondisinya puasa. Kemudian jika dia mampu untuk berpuasa tanpa kesulitan yang besar, yaitu yang membolehkan bagi tayamum, membolehkan baginya untuk tayamum, maka dia tetap berpuasa. Wa illa kalau ternyata tidak mampu, maka aftaru, boleh membatalkan puasa. Biniyati tarakhusi dengan niat mengambil rukhsah. Itu kalau di Ghoyatul Muna cuma demikian keterangannya. Jika wallah alam ini yu'ati ila naqsin, ya jika kemudian tidak dilakukan maka menyebabkan berkurangnya harta dan berkurang itu berkurang yang menimbulkan kerugian. Kemudian yang ketiga, tidak berpuasa yang tidak diberi label hukum, wajib ataukah boleh. Itulah tidak puasanya orang yang gila, yang dia tidak sengaja kambuh gilanya. Yang keempat, batal puasa yang hukumnya haram. Itulah al-iftar, membatalkan puasa dalam kondisi dia takhiri qada isyai'in min ramadhana, dia menunda-nunda mengqada hari utang puasa Ramadan padahal memungkinkan untuk qada, dia tunda-tunda sampai waktunya mepet sebelum tibanya Ramadan berikutnya. Adapun jika memang tidak memungkinkan untuk qada karena terus-menerus safar atau terus menerus sakit sampai tiba Ramadan berikutnya, maka tidak haram. Wakadah demikian juga tidak haram seandainya seorang yang punya utang puasa Ramadan itu menunda-nunda qadha karena lupa atau karena tidak tahu haramnya menunda-nunda qadha, meskipun ini tidak tahu di sini diterima, meskipun dia termasuk orang yang hidup berinteraksi dengan para ulama. Li khufa'i dhalika, karena hukum dalam masalah ini adalah hukum yang samar. Maka kalau orang itu tinggal di negeri yang di situ ilmu tersebar, apakah ketidaktahuan itu dimaklumi ataukah tidak? Maka kita lihat fikih Syafi'iyah membedakan hukumnya. Hukum perkara tersebut khafi ataukah jali? Kalau hukum itu khafi, contohnya ini, haramnya menunda-nunda qada Ramadan, itu dinilai khafi. Maka orang yang tinggal di satu masyarakat yang di situ banyak orang yang berilmu, tidak tahu, dan dia mengklaim kalau dia tidak tahu, klaim tidak tahunya diterima. Sehingga dia dimaklumi ketidaktahuannya, mendapatkan toleransi dan pemakluman. Namun kalau hukumnya itu hukum yang jali, berarti kalau hukumnya itu bukan khofa, namun jali, gamblang, kalau dia berada di masyarakat yang di situ banyak orang yang berilmu, maka ketidaktahuannya itu tidak dimaklumi, tidak diberi toleransi. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.